Manden rusuhkan kini tak jadi. Adik-adik cinta pamenan diri. Tak suho adik jong orang lain. Adik-adik cinta pamenan diri. Tak suho adik jong orang lain. Patahun kita marangkai cinta, di ujung rasa baturi luko. Panek batanam si bania cinta, kinilah kambang di putih urang. Panek batanam si bania cinta, kinilah kambang di kutian urang. Adik-adik rabui urang, tagamang deng tagamang, hati balangan surang. Silau nyo ame nan loyang batinggakan. Patahun kita marangkai cinta, di ujung rasa baturi luko. Panek batanam si bania cinta, kinilah kambang di kutia urang. Panek batanam si bania cinta, kinilah kambang di kutian urang. Cinta dan bahagia. dalam tangan adik-adik rabui urang. Tagamang den tagamang hati balangan surang, silau nyo ame nan loyang batin gakang.